بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد والحمدلله الله سبحانه وتعالى melapangkan kepada kita semua di hari ini untuk sejenak mendengarkan beberapa keterangan, beberapa nasihat yang biasanya kita langsungkan di hari-hari sebelumnya dengan bertatap muka, yaitu kajian rutin kita Sabtu Ahad. Namun dengan keadaan yang ada di hari ini, kita bisa bersua dengan radio atau apa yang kita kenal dengan via streaming. Tetapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kita, dan mudah-mudahan tidak menjadikan kita orang-orang yang diberikan nikmat kemudian melalaikannya. Wallahul musta'an. Karena itu mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini, pertama kita berharap ridha Allah, kedua kita berharap diberikan pahala oleh Allah, ketiga kita berharap amalan-amalan yang seperti ini bisa berlangsung seterusnya, yaitu kita belajar ilmu, mengkaji ilmu, sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridha Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita mungkin tidak bisa bermajlis berlama, tetapi kita mengambil beberapa keterangan yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Sebagaimana jadwal yang tertera, kita sekarang masuk ke dalam kajian kitab Ifadatul Afid. Jadwal yang tertera, kita sekarang masuk ke dalam kajian kitab ifadatul afid, afwan, tajridu tauhid, kita masuk ke dalam kitab tajridu tauhid al-mufid yang ditulis oleh al-imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Mukrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita kaji menjadikan ilmu nafi' dan dapat kita amalkan. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي له لا ينبغي الا له. Demikian siapa yang dia menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penamaan pada nama Allah yang tidak pantas nama itu kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal kamalikil al-muluk, hakim al-hukam, qadi al-qudah. Seperti malikil muluk, hakim al-hukam, qadi al-qudah, raja di raja, penguasanya penguasa, dan penghulu para hakim ataupun qadi, atau qadinya para qadi, dan yang semisalnya. وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. Sungguh telah pasti di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya rajulun tasamma, dia menamakan dirinya Malik al-Amlaq, raja di raja. La malika illallah, karena tidak ada raja di raja dalam hal ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafdin agyabu rajulin indallah rajulun tusamma malikil amlak. Dan dalam lafaz disebutkan orang yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang bernama atau menamakan dirinya raja di raja. Tentunya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala di sini, ataupun dikatakan sejelek-jelek nama tersebut, karena kemurkaan Allah, apa yang ada padanya, haknya, kemudian hambanya mencoba untuk mengambilnya. Demikian pula apa yang tidak pantas bagi hamba tersebut bernama dengan apa yang ada dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hinanya, rendahnya, akhna, atau sejelek-jelek nama, karena dia menamakan dirinya dengan apa yang tidak pantas, yang tidak ada padanya. Karena yang pantas dan yang memiliki hak tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang pantas untuk dirinya. Dan tentunya kalau sifat itu diambil oleh hambanya sangat tidak pantas. Karena hamba telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya sebagai hamba dan sifat yang layak untuk hamba itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika dia mengambil apa yang ada pada Allah, dia dimurkai dan dia bukan masuk kepada suatu kemuliaan tetapi kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi penyerupaan hamba kepada Allah, mencoba memakai namanya atau melekatkan nama yang hanya untuk Allah kepada dirinya, kepada diri hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya tentunya melihat apa yang ada dari makna penamaan tersebut. Ketika dilekatkan kepada hamba suatu yang dia mensifatkan dirinya dengan apa yang dusta, sebagaimana tadi dikatakan tidak ada sifat itu pada hamba, dan tentunya ketika dia bermaksud menyerupakan dirinya dengan Allah, ini sama artinya dia menjadi sekutu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang untuk mengangkatnya sebagai sesuatu yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Karenanya seorang tidak diperkenankan, hanyalah diperkenankan dengan nama yang ingin disandarkan kepada Allah dengan penghambaan. Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdullah, Abdul Rahman. Demikian pula diperkenankan bagi hamba untuk memakai nama-nama yang pantas bagi hamba itu sendiri, bukan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian berkata beliau rahimahullah, wa bil jumla fat tasybih wa at-tashabbuh wa haqiqatus syirk. Walidhalika kana man dhanna annahu idza taqarraba ila ghairihi bi ibadatihi yuqarribuhu dhalikal ghair ilayhi fa innahu yukhti' likaunihi shabbaha bihi wa akhadha ma la yanbaghi an yakuna illa lahu. Kata beliau rahimahullah, karenanya dengan sejumlah keterangan yang telah diterangkan, maka tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa tasabbuh penyerupaan hamba dengan Allah, ini huwa haqiqatus syirki, ini adalah hakikat syirik sebetulnya. Karena syirik itu menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq atau menyerupakan Khaliq dengan makhluk. Wallahul musta'an. Walidhalika, oleh karena itu, kana man dhanna, siapa yang dia mengira atau menyangka, annahu idza taqarraba ila ghairihi, bahwasanya apabila dia bertaqarrub kepada selainnya, biibadatihi, dengan beribadah kepadanya, yuqarribuhu dhalikal ghair ilaihi, maka, atau kita ulangi, apabila ada seorang bertaqarrub kepada selain Allah dengan maksud tujuan beribadah kepada Allah, yuqarribuhu dhalika, dia menyangka bahwa ini akan mendekatkan dia dengan yang lain tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yukhti, maka dia tentunya salah. Likaunihi, dikarenakan syabbaha bihi, dia syabbahahu bihi, dia menyerupakan Allah dengan makhluk, wa akhadha ma la yanbaghi ayyakun illa lahu, dan dia telah mengambil siapa yang tidak pantas untuk posisikan demikian kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ibadah kepada Allah tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan, dipraktekkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau seorang beribadah dengan apa yang tidak dicontohkan, apa yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia beribadah dengan tanpa bimbingan, tanpa contoh, dan dia artinya melakukan sesuatu yang itu adalah syariat yang tidak ada contohnya dan bimbingannya. Karenanya dia terjatuh di dalam kebid'ahan, dia terjatuh di dalam pengada-ngadaan ibadah yang tidak dibimbingkan, tidak diajarkan oleh agama ini melalui nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti dia mendekatkan diri kepada seorang dengan maksud agar orang ini, atau dia mendekatkan diri kepada makhluk dengan harapan bahwa makhluk ini akan mendekatkannya kepada Allah, tentunya ibadah yang seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulunya Rasulullah memerangi hal tersebut, yaitu beliau semasa hidupnya memerangi hal tersebut dan tidak mengizinkan perkara tersebut. Seorang hanya beribadah langsung kepada Allah, tidak bertakarrub dengan sesuatu dengan maksud beribadah kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah, agar kita mendekatkan diri kita kepadanya, kita perlu mencari seseorang yang lain atau hamba yang lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita beribadah langsung kepadanya, tidak melalui perantara, tidak melalui seseorang atau siapapun untuk memperantarai kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Sehingga siapa yang melakukan hal tersebut, pertama dia telah melakukan kesyirikan karena menjadikan makhluk ini memiliki sesuatu sifat atau memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal taqarrub. Kemudian, berikutnya, dia telah mengada-ngada dalam peribadatan karena ibadah kepada Allah sebagaimana yang sudah disebutkan, seorang mengikuti dan melaksanakannya sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengadakan atau mendatangkan sesuatu dengan apa yang dia datangkan, apa yang dia adakan, lantas dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah menyelisihi, dan ini adalah yang diperingatkan mengadang-adakan suatu amalan yang tidak diberi, yang tidak dibimbing dan dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah, wasyirku mana'ahu subhanahu jadi tadi lanjutannya wa akhadha ma la yanbaghi ayyakuna illa lahu wasyirku ma'ahu wasyirku mana'ahu subhanahu haqqahu fahadha qabih aklan wa syar'an walidhalika lam yashra' walam yaghfir lifa'ilihi. Dan syirik mana'ahu subhanahu, dengan syirik ini mencegah dia dari memberikan hak yang tepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi telah kita singgung syirik, atau syirik itu menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada makhluk. Ibadah itu dikhususkan hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Syirik ini mencegah seorang menyerahkan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Karena itu, kesyirikan dimurkai, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diberikan ampunan sama sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi pelakunya. Ketika dia mati membawa kesyirikannya, waliyadu billah. Fahada qabihun aklan wa syar'a. Dan ini apabila ditinjau secara akal dan secara syariat, suatu yang amat qabih, suatu yang amat jelek, rusak, baik tentunya tadi katakan secara akal ataupun secara syariat. Oleh karenanya sama sekali tidak disyariatkan. Walidhalika lam yusra'u atau lam tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lam yashra'ullahu wa lam yaghfir li fa'ilihi. Dan Allah pun tidak mengampunkan kepada pelaku kesyirikan. Wallahul musta'an. Inna allaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan bagi hamba-hambanya yang menyekutukannya dan mengampunkan kepada siapa saja dengan apa yang dia lakukan dari selain kesyirikan. Allah bisa saja mengampunkannya terhadap siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kesimpulan bahwa menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluk dengan Allah adalah cara yang diharamkan termasuk kesyirikan kepada Allah, atau penyerupaan makhluk kepada Allah dengan hak-hak Allah, dengan apa yang pantas hanya untuk Allah. Penyerupaan makhluk kepada Allah dalam hal ini itu membawa, menyeret kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari kitab yang baik ini. Sekali lagi sudah saya katakan tadi bahwa kita mungkin tidak bisa bermajelis berlama-lama. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang diridhoinya dan dimudahkan olehnya untuk berjalan atas agamanya dengan mentauhidkannya dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Apa yang dia murkai, apa yang dia benci. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya dari hamba-hambanya yang dia ridhoi dengan usia dan waktunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin, berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah hidayah dan barokah kepada pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin di negeri kita ini dan di negeri-negeri kaum muslimin, agar berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menjadikan agama ini sebagai petunjuk dalam segala keputusannya dan dalam segala amaliyahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan bagi pemerintah kaum muslimin, demikian memberikan kebaikan bagi negeri kaum muslimin, negeri yang kita cintai ini, dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana, dijauhkan dari segala macam bentuk kejelekan, penyakit tanpa ataupun tidak tanpa, demikian dijauhkan dari segala macam wabah. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya dari atas langitnya dan dari permukaan buminya kepada negeri yang kita cintai ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya semuanya. Hamba yang tunduk dan selalu patuh kepadanya, sehingga mengumpulkan kita di dalam surganya, Allahumma amin, dan jauhkan kita dari azab api nerakanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan mendengarkannya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.